لله والحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru, terkhusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mutmainnah dan ketua DKM, guru kami, sahabat kami Al-Mukarram, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Said SQMA. Beliau mana orangnya? Mungkin lagi nyiapin amplop. Kita doakan beliau agar senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmunya bermanfaat buat kita semua. Dan yang sama kita muliakan tamu kita, guru kita yang datang jauh dari seberang timur, beliau guru kita Gus Hafiz beserta Gus Azmi dan Syubbanul Musliminnya. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita malam ini, dan saya enggak sendiri, bersama abang saya, guru saya, beliau Ustadz Haji Muhammad Akri Patrio. Kita doain beliau biar sehat panjang umur, mudah-mudahan umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Bingung siapa yang gotong dia. Nanti saya akan berduet maut, ntar ceritanya mati berarti. Habis saya balehonya duet maut gitu. Dan tak lupa pula untuk seluruh kru Cahaya Hati Ainyus yang insya Allah sudah bersusah payah meliput. Malam ini kita memperingati bulan baru, tahun baru Hijriah. Hijrah yang dilakukan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah batin. Maka Rasulullah ketika sampai di Madinah, yang pertama beliau bangun di Madinah bukan mal dulu, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan jalan tol, tapi yang beliau bangun pertama di Madinah adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Amin. Inilah yang disebut revolusi mental yang sesungguhnya. Maka dari itu kita melaksanakan hijrah di tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tahun kemarin belum doyan ngaji, ayo kalau tahun ini ngajinya rada getol. Kita kumpul dengan ulama, kalau kita kumpul bareng ulama para habaib di sini, masya Allah, al mar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya ntar di akhirat. Yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru yang bakal nolongin kita ntar di akhirat semua. Guru dipanggil sama malaikat, guru cepetan masuk sorga, pintu sorga mau ditutup. Ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Meruyung. Udah kali duluan ke sorga murid lu, ditongok sama guru ke sorga, enggak ada di sorga. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya kata udah ke sorga duluan. Saya lihat di sorga nggak ada. Waduh guru, mohon maaf, di sini tempat cuma dua. Kalau nggak sorga neraka, coba cek ke neraka kali, nyangkut dulu murid lu. Guru bela-belain po, berangkat ke neraka. Sampai di dalam neraka tuh, di luar guru lagi baru depan pintu, ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya, gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Gurunya sampai penasaran masuk, ngenalin, dicoker-coker, dikorek-korek, dikenalin lah, lu roh, lu ngapa di sini roh, ya roh, lu kan ngaji sama gua roh, ngaji sama ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya mau ngomongin mulu, nah, nyangkut bebe po, makanya ngaji, orang-orang udah tua, udah nenek-nenek, emang air ada ogah, ngapain lagi udah tua, tasbih pegang, banyakin zikir, nenek-nenek memejeng di jalanan, siapa yang menggodain. Oh, jangankan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji udah wa, kumpul ngapain lagi udah. Nih, tingkatin ibadah kita, kumpul ramai di majlis taklim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Amin. Makanya kita kumpul malam ini luar biasa, Pak. Duduk bareng di sini, Bu, dengan para guru-guru kita. Saya yakin kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ulama berarti cinta Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Maka jangan pernah kita jauhi dari ulama, jauh dari guru kita, jauh dari majelis taklim. Sekarang sudah banyak buktinya orang sudah jauh dari ulama, enggak mau kumpul di pengajian, enggak mau kumpul dengan habaib, enggak mau kumpul dengan kiai. Akhirnya apa? Dia berpikir prinsipnya cetek. Apa dibilang? Ngapain ngaji sama kiai? Udah enggak zaman ngaji pakai kitab. Sekarang udah zaman internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Nanya bikin apa, tepuk tangan? Biasa aja dong. Keren kan kalau saya pakai dasi? Ya Allah. Biasa, eksekutif muda. Nih. Sekarang begitu banyak pikirannya pendek doang. Ustaz, saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Apakah Fatihah saya sampai? Itu pertanyaan jangan dijawab. Itu pertanyaan jebakan. Balik tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau enggak balik pulang berarti nyampe, Pak Ol. Lah, dia kirim kagak balik-balik. Begitu aja punya HP. Apaan ini? Oh, kapal-kapalan. Ya Allah. Halo. Ya. Ayo Bu, tingkatkan pengajian. Kenapa? Karena kita ngaji gak ada ruginya. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau ilmunya gampang. Malam ini saya ngomong di sini pakai ilmu. Yang di pojokan kedengeran. Kenapa? Ada ilmunya. Ilmu teknologi, sound system. Coba kalau gak ada ginian Bang, lecet. Romana amplop dari sini masih kurang buat berobat. Saya pernah ngecek sound tablik akbar. Cek sound, Bapak Ibu yang di sana kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Yang dia nyaut. Jadi kayak maling motor kita teriakin. Qori baca Quran. Pakai apa? Pakai seni. Seni tilawah. Lebih indah didengarnya. Baca sholawat. Pakai seni. Seni hadroh, seni marawis. Lebih indah didengarnya. Coba baca sholawat, enggak ada lagu-lagunya. Kaku Bang. Salatullah. Salamullah. Ala Toha. Rasulillah. Wah, kurang enak. Tadi Gus Azmi suaranya luar biasa. Salatullah. Gua boleh ngagul dikit udah teriak aja. Enak. Pakai seni. Adzan di masjid Al-Mutmainnah. Gua kalau enggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar. Pakai lagu yang suaranya enak. Enak didengarnya. Adzannya bener, lagunya bagus. Jangan kayak bocah kampung saya. Preman baru insaf. Adzannya bener, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan. Mana adzan subuh? Ayolah sholat, ayolah sholat, ayolah falah, ayolah falah. Allahu Akbar. Udah lah Bang Haji ngomong bohong. Bayaran sama. Nih mic, nih mic, mic nih. Gantinya ini dia. Iya. Wah. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'an. Mohon ikhlas ini ya, saya di depan gak enak bener. Saya kemari bukan pengen ceramah, pengen ini nemuin kembaran saya Gus Azmi. Iya. Beda tipis lah. Sebilis dua bilis. Aku tahu kenapa kamu ngeliat aku. Karena ada aku di hati kamu. lagu. Dan aku juga kemari karena memang ada kamu di hati aku. Dan kenapa di pagar dikasih jarak ini? Aku tahu kamu belum tahu karena cantik kamu udah kelewatan. Lebay. Jadi saya bukan ceramah, mohon ikhlas, saya khawatir. Kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Mudah-mudahan saya di sini ikhlas nih semuanya. Kalau saya enggak diikhlasin ntar saya ngomong jadi dosa. Masalah duet maut yang enggak maut-maut amat lah. Kalau harus berujung kematian mendingan enggak usah datang lah. Karena saya masih takut. Apalagi yang dampingin saya mana pakai dasi. Mana make jas? Iya keren. Saya udah didoain tadi. Emang panjang umur sampai kiamat tinggal seminggu. Iya. Ya enggak apa-apa. Saya juga ngelihat dia make dasi, pinggang diikat sama sarung, leher diikat sama dasi. Bagaimana mau gemuk? Orang-orang kalau dari rumah dapat parcel, dapat berkat tuh bawa pulang, dia enggak dijual. Jadi enggak bisa gemuk. Mohon maaf nih, iya. Saya nggak pakai kain sarung ada tadi, men saya mau pakai, alhamdulillah sudah kering, jadi nggak pakai kain sarung lagi. Mau pakai buru-buru tadi nggak kodak. Belum waras. Ente mah bagus. Iya, bagus. Saya jadi, kan atlet. Oh, atlet juga. Atlet Asian Games. Oh, atlet saya. Yang angkat besi terus akhirnya ketiban. Atlet antara tulang dan kulit. Oh, was dan lukas. Firman Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Enggak. Hari ini kita dikumpulin. Tuh kalau nyangkut di dalam sarung repot tuh. Saya disuruh munduran. Sini. Suruh munduran. No, terus belakang panggung. Ini panggungnya mantep banget nih, kayak panggung soneta nih. Jangan ditebang, jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang punya orang. Yeah. Kayak soneta. Hari ini, malam ini saya ngucapin terima kasih dan mohon ikhlasnya saya doain orang belum pantas tapi